Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun." Siapa orang yang hari yang hidup di dalamnya sama seperti kemarinnya, tanpa ada kemajuan, maka itu adalah orang yang tertipu, orang yang bodoh, orang yang gak ngerti, gak mikir berarti, tidak ingin maju. Waman kana yaumu syarran min amsi fawa khasir. Barang siapa yang ia hidup di hari itu lebih jelek daripada hari kemarinnya, kemarin taat, hari itu dia maksiat. Kemarin dia lupa, hari itu dia lupa. Kalau kemarin mengaji ya, hari itu dia dalam keadaan menyanyi. Kemarinnya dia ingat, zikir, hari yang ia hidup dalamnya, ternyata esok harinya dia menjadi orang yang lupa. Maka itulah orang yang rugi. Waman kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Siapa orang yang hari yang ia hidup di dalamnya lebih baik daripada hari kemarinnya, peningkatan ibadahnya ada, maka itulah orang yang beruntung. Hadis ini menggambarkan kepada kita, janganlah kita bertambah umur, tapi kita menjadi orang yang bertambah rendah semangat ibadahnya, bertambah jauh daripada Tuhannya. Karena itu, koreksi baik-baik. Tahukah Anda, setiap saat yang Anda lalui, berarti umur Anda semakin berkurang. Semakin umur Anda berkurang, berarti semakin Anda mendekati kematian. Dan di kematian itulah, Anda akan betul-betul mengetahui nilai daripada waktu kehidupan Anda di atas dunia ini. Ketahuilah satu saat saja, jika Anda gunakan untuk beramal soleh, Anda mengucapkan astaghfirullah, atau Anda ucapkan la ilaha illallah dengan penuh khusyuk, dan hati Anda betul-betul mantap mengingat Tuhan Anda dan berharap dengan sesuai dengan apa yang Anda ucapkan, Anda akan mendapatkan surga yang di dalamnya kenikmatan yang tiada taranya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar laqad dha'a umrun sa'atun minhu tushtara bimil'is sama'i wal ardi ayyata dhai'ati. Benar-benar telah kita sia-siakan umur yang begitu banyak, berpuluh-puluh tahun kita lalui, padahal sesaat daripada umur tadi itu Anda akan bisa mendapatkan nilai yang tiada taranya, yaitu surga yang lebarnya langit dan bumi. Jangan disia-siakan. Waktu Anda sangat berharga. Anda akan kehilangan surga jika Anda menyia-nyiakan itu. Tapi jika Anda menggunakan waktu Anda walaupun sesaat untuk beribadah kepada Allah, Anda akan mendapatkan kenikmatan yang tiada taranya ada di surga Allah. Lebih daripada itu, Allah ridha kepada Anda. Wallahu a'lam. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz?